Baik, kita masuk pelajaran Firqatul Najiyah sesi yang kedua untuk 9 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Kita masuk pembahasan peringatan Maulid Nabi. Bahasan ke-40. Peringatan Maulid Nabi. Baca. Peringatan Maulid Nabi. Peringatan-peringatan Maulid Nabi yang sering diadakan orang-orang biasanya tidak luput dari berbagai kemungkaran, bid'ah-bid'ah dan pelanggaran terhadap syariat Islam. Peringatan Maulid Nabi tidak pernah diadakan oleh Rasulullah SAW sendiri, para sahabat, para tabi'in, imam-imam yang empat, dan orang-orang yang hidup sesudah mereka yang masih teguh memegang Islam. Lebih dari itu, tidak ada dalil syar'i yang mendasari perbuatan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diketahui berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi. Satu, kebanyakan orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Perhatikanlah syair yang penuh kesyirikan yang biasa mereka senandungkan pada peringatan Maulid. Nah, wah. Kita lihat dulu. Intinya di sini singgung tentang peringatan Maulid. Karena beliau ingin mengingatkan tentang hal-hal yang sebenarnya tidak ada tuntunan yang mesti dihindari. Beliau katakan, Syimuat bin Jamil Zainul katakan, peringatan Maulid Nabi tidak pernah diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lebih-lebih lagi tanggal pastinya untuk kelahiran Nabi enggak jelas. Yang disepakati oleh para ulama, satu, Nabi SAW lahir pada hari Senin. Lahirnya pada hari Senin. Maka Nabi SAW senang puasa pada hari Senin tadi. Dua, tentang yang disepakati lagi, beliau lahir pada tahun gajah. Kemudian yang ketiga diperselisihkan. Yang diperselisihkan tanggal lahirnya. Ada yang katakan tanggal 8, ada yang katakan tanggal 12, ada yang katakan tanggal 17 Rabiul Awal. Dan para ulama tidak sampai serius untuk mencari mana kepastiannya di sini karena memang tidak urgen untuk diperingati. Seandainya urgen untuk diperingati tanggal misalnya 12 Rabiul Awal seperti kita rayakan, pasti nanti para ulama cari itu. Ketetapannya itu bagaimana? Terus lihat, ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang perlu diketahui berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi. Nah, sekarang kita lihat ada bait syairnya tadi ya. Ya Rasulullah Gausan wa Madad. Ya Rasulullah Alaikal Mu'tamad. Ya Rasulullah Farid Kurbana. Ma ra'akal kurbu illa wa syar. Ya Rasulullah, berilah kami pertolongan dan bantuan. Nah, lihat, minta pada siapa? Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkaulah tempat bergantung. Dia bukan bergantung pada Allah, namun bergantung pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, hilangkanlah derita kami. Padahal yang hilangkan derita itu siapa? Allah. Tiadalah derita itu melihatmu, melainkan dia akan melarikan diri. Coba lihat, semuanya minta di sini dalam bentuk doanya itu minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa peringatan Maulid itu diingatkan? Karena di dalamnya itu ada syair-syair yang enggak benar. Sampai kalau ada orang itu baca selawat ketika peringatan Maulid Nabi, mereka yakini nantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadir dalam majelis. Ya, dia baca selawat apa-apa itu. Allahumma shalli shalatan kamilatan. Dan seterusnya. Selawat apa itu? Nabi SAW lagi datang itu. Wah, kalau ada pembesarnya di situ, tokohnya itu langsung dia matanya menyala itu lihat. Wah, Nabi lagi datang. Dia lagi kesurupan sebenarnya. Wah, matanya itu menyala itu lihat itu. Wah, Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad itu hadir di sini. Sampai kayak begitu perasaannya. Enggak benar. Terus berikutnya lagi. Kalau Rasulullah SAW mendengar senandung syair di atas, niscaya beliau akan hukumi perbuatan mereka itu syirik besar. Sebab yang bisa memberikan pertolongan, yang menjadi tempat bergantung, yang mampu menghilangkan penderitaan, tidak lain hanyalah Allah semata. Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan, yang berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan. Quran Surat An-Naml ayat 62. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada manusia, katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan kemudaratan maupun kemanfaatan sedikitpun kepada kalian. Quran Surat Al-Jin ayat 21. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Bila engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila engkau hendak memohon pertolongan, maka mohonkanlah kepada Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Lihat dalil-dalil ini An-Naml 62 Al-Jin ayat 21 menunjukkan bahwasanya doa itu tidak boleh ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa hanya pada Allah. Doa tidak boleh ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tujukan doa pada Nabi? Dicatat situ. Siapa yang tujukan pada doa pada Nabi, maka dia terjatuh dalam syirik, syirik akbar. Maka berarti diantara sebab para ulama ingatkan perayaan Maulid itu karena dalamnya ada perbuatan syirik dari syair-syair yang disenandungkan pada saat perayaan Maulid. Dari syair-syair yang disenandungkan pada perayaan Maulid. Masalahnya di situ. Maka tidak boleh. Tidak bolehnya tadi karena apa? Ada perihal syirik di dalamnya. Lihat lagi. Ada yang berkenal lagi dengan peringatan Maulid Nabi. Di bawahnya lagi. Kebanyakan peringatan-peringatan Maulid yang diadakan penuh dengan pujian dan sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlebih-lebihan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut. Beliau bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Aku tidak lebih hanyalah seorang hamba, maka tempatkanlah aku sebagai hamba Allah dan utusannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 3. Dalam Di situ disebutkan lagi kebanyakan peringatan Maulid yang diadakan penuh dengan pujian dan sanjungan. Berarti poin kedua di sini adalah peringatan Maulid terlalu berlebihan dalam memuji Nabi. Dengan solawat, dengan pujian-pujian dan macam-macam. Kayak tadi itu loh, itu sampai memuji berlebihan di situ. Diingatkan di sini. Jadi itu masalah yang kedua. Ada puji-pujian yang berlebihan. Terus yang ketiga. 3. Dalam peringatan Maulid dan peringatan-peringatan lainnya biasanya diceritakan bahwa Allah menciptakan Nabi Muhammad dari nur cahayanya. Lalu menciptakan segala yang ada ini dari nurnya Muhammad. Allah mendustakan hal ini dalam firman-Nya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini seorang manusia biasa seperti kalian. Hanya saja, aku ini mendapatkan wahyu bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di sini intinya ingin kita harus yakini Allah itu Esa, Tuhan yang satu. Di sini dikatakan Allah menciptakan. Orang yang merayakan Maulid itu mengatakan Allah itu menciptakan Nabi Muhammad dari nur atau cahayanya, lalu menciptakan segala yang ada dari nurnya Muhammad tadi. Jadi segalanya diciptakan dari nurnya Muhammad. Kekeliruannya di sini. Lihat di bawahnya lagi ada keterangan. Padahal juga sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW diciptakan dengan perantaraan seorang bapak dan seorang ibu. Dia adalah manusia biasa, hanya saja beliau dimuliakan dengan diberi wahyu oleh Allah. Ya, situ diciptakan sama seperti kita, dari bapak atau dari ibu, lalu dimuliakan dengan diberikan wahyu. Makanya beliau disebut Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Terus dalam peringatan Maulid. Dalam peringatan Maulid mereka ceritakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini karena adanya Nabi Muhammad SAW. Allah membantah cerita bohong mereka itu dengan firman-Nya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Baik. Di situ diceritakan lagi dalam peringatan Maulid mereka ceritakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini karena adanya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, bumi ini ada karena Nabi Muhammad. Berarti kalau tidak ada Nabi Muhammad, bumi itu enggak ada. Maka dibantah di sini. Padahal Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku. Baik. 4. Merayakan hari kelahiran atau Natalan adalah tradisi orang-orang Nasrani, baik hari kelahiran Nabi mereka Isa Al-Masih maupun hari kelahiran anggota keluarga mereka. Lalu umat Islam pun ikut-ikutan melakukan peringatan bid'ah tersebut. Mereka memperingati hari kelahiran nabinya dan memperingati ulang tahun anggota keluarganya. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongannya. Baik, di sini sebutkan peringatan maulid itu berarti menyerupai tradisi orang-orang Nasrani. Ada tasyabbuh di situ. Tasyabbuh itu artinya menyerupai apa yang jadi kebiasaan orang Nasrani, sama-sama merayakan juga kelahiran nabi mereka. Terus yang kelima. Lima, dalam acara peringatan maulid banyak terjadi ikhtilat yang dilarang oleh Islam. Enam, uang yang ada terjadi ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campuran. Ikhtilat apa? Campur bau. Kenapa ikhtilat dilarang? Bisa menimbulkan syahwat. Apa? Kenapa ikhtilat dilarang? Menimbulkan syahwat. Nyetrum kenapa? Nafsu enggak? Mas-mas, kalau campur dengan perempuan nafsu enggak? Nah, sudah itu berarti. Itu nyetrumnya di situ maksudnya. 6. 6. Uang yang mereka belanjakan untuk keperluan dekorasi, konsumsi, transportasi dan sebagainya terkadang sampai mencapai jutaan. Uang yang jumlahnya jutaan tadi habis tanpa berfaedah, malah hanya menguntungkan orang-orang kafir yang menjual berbagai produk sarana hiasan yang mereka impor dari negeri mereka. Padahal Rasulullah SAW telah melarang tindakan pemborosan harta. Baik, lihat. Aduh, dia singgung berbagai macam IO ini. Dan yang punya dekorasi, konsumsi, transportasi, macam-macam. Bangkrut kan berarti kan? Berarti diantara bentuk penolakannya sebenarnya ini ada maksud duniawi juga. Karena takut nanti usahanya jadi gak laris, ada yang mau pesan catering juga gak laku gitu. Kalau ini semuanya dibantah seperti itu, maka beliau singgung lagi di sini, kan ada maksud-maksud duniawi juga. Terus yang ketujuh. Terkadang dalam mempersiapkan dekorasi, konsumsi atau kebutuhan lainnya untuk acara peringatan maulid tadi, sampai-sampai mereka lupa melaksanakan sholat. Oh, ada yang sholawatan dari malam sampai subuh. Ya, dan enggak sholat subuh. Sampai jam 2, setelah itu sholat subuh ditinggalkan. Itu namanya meninggalkan sholat. Cuma karena sibuk sholawatan saja, memperingati maulid. Terus yang 8. 8. Sudah menjadi kebiasaan dalam peringatan maulid bahwa di akhir acara peringatan para hadirin semua berdiri dengan keyakinan pada saat itu Rasulullah SAW hadir. Nah, ini yang disinggung tadi kan, dengan keyakinan Rasulullah SAW itu hadir. Ini di akhir acara maulid semua berdiri. Ini jelas. Terus, ini jelas suatu kebohongan, sebab Allah berfirman, dan di hadapan mereka ada barzak, dinding hingga hari mereka dibangkitkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, dinding hingga hari mereka dibangkitkan. Artinya, kalau sudah meninggal dunia itu ada pembatas. Alamnya sudah beda. Enggak mungkin Rasulullah SAW keluar lagi. Sama juga setiap yang meninggal dunia demikian, sudah ada barzakh di situ. Coba lihat yang dimaksud dengan barzak. Yang dimaksud dengan barzak atau dinding pada ayat di atas adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Anas bin Malik berkata, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah SAW. Tetapi meskipun begitu, jika mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau, karena mereka tahu beliau membenci tindakan semacam itu. Rasulullah SAW tidak suka kalau ada orang masuk kemudian untuk menghormatinya kemudian berdiri. Yang ada kalau tujuannya menyambut boleh, namun kalau tujuannya berdiri tidak boleh. Ya, ini budaya nggak benar. Ini kadang kita lihat di acara-acara umum itu, kepada para hadirin, ya, dipersilakan, diharapkan untuk berdiri karena ini mau hadir gini. Kenapa demikian? Karena orang yang disambut seperti ini nganggap dia nanti akan takabur, tambah sombong, ya, merasa itu di atas dari yang lainnya. Makanya dicegah kayak gitu, biar tidak timbul kesombongan. Lihat tuh saya dihormati kayak gitu itu loh, semua pada berdiri. Dan ini antum lihat kayak begini, bukan hanya keadaan ketika di majelis lagi perayaan maulid. Ini beberapa pesantren itu ngagungkan kiainya kayak begini. Kiainya datang semua berdiri. Diam di tempat, gak boleh gerak. Mereka berdiri semuanya. Kemudian lewat itu, diam semua kayak patung. lewat tak tak tak tak tak tak tak, pas sudah masuk sampai di majelis baru semuanya terduduk. Ya, di beberapa pesantren kayak gitu. Mengagungkan terlalu berlebihan. Maka ketika ada yang berbeda dengan ini, ya, mereka anggap aneh sekali. Masa kami tidak hormati seperti itu? Bukan seperti itu. Rasul saya, Rasul SAW saya tidak senang dihormati seperti tadi. Rasul bukan yang lainnya. Rasul enggak senang ini. Tadi dikatakan oleh siapa? Anas bin Malik. Rasul enggak senang dihormati seperti itu. Terus yang kesembilan. Sembilan. Sebagian dari mereka mengatakan, dalam peringatan Maulid kami membacakan peri kehidupan Rasulullah SAW. Tetapi pada kenyataannya mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sabda dan peri kehidupan beliau. Seseorang yang mencintai Rasulullah SAW adalah mereka yang membaca peri kehidupan beliau setiap hari, bukan hanya setiap tahun, apalagi pada bulan Rabiul Awal, bulan pada saat beliau dilahirkan, juga bulan di mana beliau wafat, sehingga pada bulan tersebut bersukacita tidak lebih baik daripada berkabung. Lihat, Rasulullah SAW itu dianggap perayaan Maulid itu karena ingin membaca sirah Nabi. Berarti sirah Nabi cuma dibaca setahun sekali. Padahal itu harus dikaji tiap hari. Perlu belajar terus. Tiap pekan juga bisa. Kalau setiap tahun, apa dia dapat dari perihal kehidupan Rasulullah SAW? Sedikit sekali dapat. Rasulullah SAW kalau pelajari kehidupan beliau, Masya Allah, gak cukup waktu kita itu kaji. Karena bukan dalam masalah kehidupan saja, nanti ibadah lagi, muamalah lagi, akhlak lagi, gitu. Maka Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu membahasnya seperti itu, tinjauannya macam-macam. Lihat dari silsilah beliau, beliau bahas, nanti bahas lagi dari sisi fikihnya, ibadahnya. Itu lagi mempelajari atau membahas sirah Nabi. Dibahas macam itu. Jadi bukan hanya sebatas tadi saja. Itu enggak cukup. Apalagi cuma sebatas dibaca ketika perayaan Maulid. Enggak cukup. Terus, 10. 10. Sering terjadi peringatan Maulid diadakan hingga larut malam. Sehingga paling tidak mereka akan terluput melakukan sholat subuh secara berjamaah. Atau bahkan mungkin malah meninggalkannya. Iya, kebanyakan ya tinggalkan. Karena pentingkan perayaan. Pentingkan baca sholawat. Pentingkan baca zikir dibandingkan dengan sholat subuh. Nomor 11. Banyaknya orang yang melakukan peringatan Maulid tidak menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dibenarkan oleh agama. Karena Allah berfirman, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 116. Huzaifah berkata, banyaknya orang yang melakukan peringatan Maulid tidak menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dibenarkan oleh agama. Banyak yang melakukan peringatan Maulid tidak menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dibenarkan oleh agama. Ingat, banyaknya orang yang merayakan bukan berarti menunjukkan perbuatan itu benar. Banyaknya orang amalkan suatu selawat tertentu bukan menunjukkan bahwasanya selawat itu benar. Banyaknya orang yang nyanyikan juga belum tentu menunjukkan pujian itu benar. Termasuk juga ada yang nyanyikan seorang perempuan juga. Ada enggak selawat perempuan itu? Si siapa itu? Jadi kan tahu lah itu. Apa menunjukkan benar? Wah, ini diputar di mana-mana, Ustaz. Asik sekali dengannya. Enggak menunjukkan itu benar juga. Coba digantian, coba itu yang nyanyikan itu laki-laki. Kamu enggak ada pengaruhnya itu. Kayak hambar saja. Kok ini enggak asik ya? Coba si cewek tadi yang nyanyikan coba. Aduh, luar biasa syahdunya. Terfitnah kamu berarti. Berarti itu bukan dari sisi selawatnya kamu terima. Suaranya. Iya enggak? Tambah putihnya. Tambah ayunya. Tambah lagi. Berarti bukan solawatnya itu. Coba yang nyanyikan laki-laki biasa aja gitu. Atau simbah saja lah yang nyanyikan itu. Wah, ini simbah ini orang gayeng ini. Biasa ini. Hambar. Paling gitu jawabannya. Enggak menarik. Ya, coba kalau menyanyikan perempuan itu, wah, kiwi cantik, ayu, putih, mulus. Iya kan? Pikirannya sudah beda itu. Berarti boleh enggak itu putar-putar kayak gitu? Yang nyanyi cewek tadi itu? Boleh enggak? Sudah paham kan? Jangan-jangan kamu ngefansnya di sini nih, ada nih fans-fansnya ini. Nomor 12. Hasan Al-Barsi berkata, sesungguhnya Ahlussunnah sejak dahulu merupakan kelompok minoritas di antara sekian banyak manusia, dan sampai sekarang pun mereka masih termasuk minoritas juga, karena mereka tidak ikut-ikutan berbuat maksiat seperti yang dilakukan oleh para penganjur maksiat, dan mereka juga tidak ikut-ikutan berbuat bid'ah sebagaimana yang dilakukan oleh para tukang bid'ah. Mereka tetap bersabar melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga menghadap Tuhan mereka. Oleh karena itu, mereka dinamakan Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah itu minoritas, kok kalah dengan yang banyak tadi yang lakukan. Ya biasa. Kok orang di Indonesia lakukan semuanya 99%, 1% saja yang enggak. Ya sudah, biarin. Emangnya masalah gitu kalau yang banyak itu yang ngerayakan? Apa itu jadi standar benar? Enggak. Apa itu jadi standar benar, itu amalannya diterima? Juga tidak. Apakah itu jadi standar, ini orang yang lebih cinta Nabi karena merayakan maulid? Juga tidak. Nanti beliau akan jelaskan tadi, nanti setelah ini. Standar cinta Rasul itu bagaimana? Terus yang 13. 13, yang pertama kali mengadakan peringatan maulid adalah Raza al-Muzaffar di Syam pada awal abad ke-7 Hijriah. Sedangkan yang pertama kali mengadakan maulid di Mesir adalah Bani Fatimah. Mereka itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah orang-orang kafir, fasik dan suka berbuat dosa. Bani Fatimah itu punya perayaan macam-macam. Rajanya ulang tahun, rayakan ulang tahun. Ada hari apa dirayakan lagi? Kelahiran Nabi dirayakan lagi, khalifah dirayakan lagi, macam-macam itu perayaannya. Dari Bani Fatimah ini, dan beri catatan, Bani Fatimah ini Syiah. Bani Fatimah ini Syiah atau Bani Fatimiyah. Dan itu orang-orang fasik gitu, bukan orang yang benar. Apakah yang jadi pelopor maulid Nabi itu Salahuddin Al-Ayyubi? Hoax itu beritanya. Katanya Salahuddin Al-Ayyubi itu yang merayakan maulid Nabi pertama kali. Gak ada gitu sejarah yang menyebutkan kayak gitu. Gak benar. Kalau ada kiai atau ustadz yang menyebutkan kayak gitu, ngawur itu sejarahnya. Gak tahu sejarah. Buka buku sejarah baik-baik. Enggak ada cerita kayak gitu yang merayakan maulid pertama kali itu Salahuddin Al-Ayyubi, enggak ada. Salahuddin Al-Ayyubi itu malah menumpas orang-orang Syiah. Bukan mendukung perayaan maulid Nabi. Intinya perayaan maulid Nabi kenapa dipermasalahkan dalam buku ini? Karena 13 poin. Berarti kalau mau bantah dulu 13 poin ini. Benar enggak selamat dari 13 poin yang ada? Kalau selamat, alhamdulillah. Kalau enggak selamat dari 13 poin, ya berarti masalah. Sudah selesai. 13 poin kesalahan berarti kalau kita simpulkan dari apa yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainul. Ada enggak ditemukan ini di antara poin 13 ini? Banyak. Ada enggak ditemukan? Banyak. Mayoritasnya kok cuma 1-2? Mayoritas. Hampir semua kan? Iya. Nah, hampir semuanya ada. Cukup seperti itu. Itu alasan kenapa para ulama ingatkan, itu loh pentingnya. Dan ingat, orang yang ingkari ini tidak mengingkari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir enggak? Lahir. Tadi kan sudah disebutkan. Ini enggak bahas. Jadi enggak ada kalimat siapa yang menolak perayaan Maulid Nabi itu berarti menentang ini tentang masalah Maulid kelahiran Nabi. Siapa yang nentang kelahiran Nabi? Enggak ada yang nentang. Yang nentang itu peringatannya, gitu. Nanti bantahnya ujung-ujungnya, kamu nih bahas bid'ah lagi, bid'ah lagi, bid'ah lagi. Sedikit bid'ah dari ujung kepala sampai kaki. Kurang kerjaan, nah capek bahas Ustaz. Masa 13 poin ini dikira sepele kayak gini, coba lihat. Siapa yang mau bantah maulid, bantah dulu ini 13 poin ini. Kalau benar, enggak ada. Mana buktinya itu enggak benar itu? Bantah 13 poin ini dulu. Kalau dia tidak temukan atau dia bisa bantah, silahkan rayakan ini. Kalau memang 13 poin ini ada, buat kritikan ini diterima gitu loh. Yang kritikan ini diterima. 13 poin ini luar biasa. Saya pernah tulis tentang masalah maulid, namun di sini dia sudah cukup poin-poin singkat saja. Kena semuanya. Jadi sejarah beliau singgung, perayaannya singgung. Kok seluk-beluknya kok dia tahu semua gitu loh. Dari dulu mungkin kita cuma aura ya, kan saya biasa cuma ceramah gitu. Ya mungkin normal-normal saja, ada yang berlebihan dari perayaan kayak gini. Kayaknya hati-hati, walaupun kita mungkin rayakan biasa, nanti suatu waktu dibuat berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Nanti insya Allah kita lanjut lagi jam 1 setelah makan siang. Baik, nanti kita ketemu lagi jam 1 atau 1.15. Nanti lihat kesempatan untuk makan siang sudah selesai apakah belum. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.